Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih pada bab al-wasiyah bin nisa, wasiat dengan kebaikan kepada kaum wanita. Sekarang memasuki hadis yang baru. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Muawiyah ibni Haidah radhiyallahu anhu qala, dan dari Muawiyah ibni Haidah radhiyallahu anhu beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apa hak istri dari salah seorang di antara kami yang menjadi kewajiban suaminya? Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, an tut'imaha idza tu'imta, engkau memberi makan kepadanya apabila engkau makan, wa taksuha idza iktasaita, dan engkau memberikan pakaian kepadanya apabila engkau memakai pakaian. Wala tadribil wajha, dan engkau tidak boleh memukul wajahnya. Wala tuqabbih, dan engkau tidak boleh menjelekkannya. Wala tahjur illa fil baiti, dan engkau tidak menghajarnya, memboikotnya, meninggalkannya, kecuali di dalam rumah. Hadithun hasanun ruwahu Abu Dawud. Hadith hasan, riwayat al-imam Abu Dawud rahimahullah. Wa qala, ma'na la tuqabbih ay la taqul qabbahakillahu. Dan beliau berkata, mana la tuqabbih, jangan kau menjelekkannya. Maksudnya jangan kau mengatakan semoga Allah menjelekkan kamu. Jangan mengatakan seperti itu kepada sang istri. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis berikutnya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Maka dialah orang mukmin, orang beriman yang paling sempurna imannya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Semakin baik seseorang kepada istrinya, maka dialah orang yang terbaik. Rawahu Tirmidzi wa qala, haditsun hasanun sahih. Riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Hadis yang pertama disebutkan dalam kitab Sahih Sunan Ibn Majah karangan Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun hadis yang kedua disebutkan dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir dan juga As-Silsilah As-Sahihah dan Sahih Sunan At-Tirmidzi. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan zakar al-muallif rahimahullah fi ma naqala an Muawiyah ibni Haidah radhiyallahu anhu annahu sala an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penulis rahimahullah menyebutkan dalam hadis yang beliau nukilkan dari sahabat Muawiyah ibni Haidah radhiyallahu an bahwasanya beliau Muawiyah radhiyallahu an bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma haqqu imraati ahadina alaihi?" Apa hak istri dari salah seorang di antara kami, atau apa hak istri yang menjadi kewajiban suaminya? Wa sahabatu radhiyallahu anhum kanu idza sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa innama yas'alunahu liya'malu la liya'lamu faqat. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka apabila bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, maka sesungguhnya mereka bertanya kepada beliau untuk mengamalkannya, bukan hanya sekedar untuk mengetahui saja. Bukan hanya untuk mengetahui apa hukum Allah dalam masalah tersebut, tetapi ingin mengamalkannya, mengamalkan apa yang ditanyakan tersebut. Inilah keadaan para sahabat radhiyallahu anhum yang kita harus meneladani mereka. Merekalah salaf kita, pendahulu kita yang soleh. Mereka ketika bertanya, maka tujuan utamanya untuk mengamalkannya. Maka kita pun harus demikian. Bertanya kepada teman kita, atau kepada ustaz kita, atau kepada para ulama, maka niatkan untuk mengamalkannya. Ketika sudah mengetahui jawabannya, bukan hanya ingin tahu. Jangan. Khilafan lima alaihi kathirun minan nasi al-yawma, berbeda dengan kondisi banyak manusia di hari ini, di zaman sekarang. Yas'aluna liya'lamu, mereka bertanya hanya sekedar ingin tahu permasalahan yang ditanyakan tersebut, ingin menambah wawasan saja. Thumma la ya'malu illa qalilum minhum, kemudian setelah tahu mereka tidak mengamalkan apa yang telah mereka ketahui tersebut kecuali sedikit saja dari mereka. Wa dzalika anna al-insana idza 'alima min syari'atillahi ma 'alima kana hujjatan lahu aw 'alaihi. Mengapa? Ketika kita bertanya tentang suatu masalah, kita harus bertujuan punya niatan untuk mengamalkannya, dikarenakan bahwasanya seseorang apabila dia sudah mengetahui syariat Allah, apa yang telah dia ketahui, maka syariat Allah tersebut yang telah dia ketahui bisa menjadi hujjah yang membela dia, atau sebaliknya yang akan menghujat dia, yang akan memberikan mudarat bahaya bagi dia ilmu tersebut. In amila bihi fahuwa hujjatun lahu yaumal qiyamati, apabila dia mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui tersebut, maka ilmu tersebut akan menjadi hujjah yang akan membela dia nanti pada hari kiamat. Wa illam ya'mal bihi kana hujjatan alaihi yu'akhudhu bihi. Namun sebaliknya, kalau ilmu yang telah dia ketahui, yang dia miliki tersebut, tidak dia amalkan, maka ilmu tersebut hujjatan atau hujjatun alaihi, kana hujjatan alaihi, akan menjadi hujjah bumerang baginya, yang akan membahayakan dia di hari kiamat nanti, yang dia akan disiksa karenanya. Iyadan billah. Wa ma aktsaru ma kana sahabatu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an umuri dinihim. Betapa banyak para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Nabi tentang urusan-urusan agama mereka. Sering sekali para sahabat bertanya kepada Nabi tentang urusan agama mereka. Fa fil Qur'ani masailu katsiratun. Maka di dalam Al-Qur'an banyak sekali contohnya. Seperti dalam firman Allah, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka, yakni para sahabat, bertanya kepadamu tentang al-ahillah, bulan-bulan sabit. Al-Baqarah 189. Mereka bertanya ingin mengamalkan apa yang mereka tanyakan tersebut. Maka Allah jawab, dan mereka setelah mengetahui mengamalkannya, mengamalkan jawaban tersebut. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka belanjakan, yang harus mereka infakkan. Al-Baqarah 215. Maka mereka para sahabat pun mengamalkan setelah mereka mengetahui jawabannya, mendapatkan jawabannya. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu tentang al-yatama, anak-anak yatim. Al-Baqarah 220. Dan mereka pun mengamalkan setelah mendapatkan jawabannya. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid, tentang haid atau wanita yang haid. Al-Baqarah 222. Kulluha as'ilatun yuridu biha sahabatu radhiyallahu anhum an ya'lamu minha hukmallahi thumma yutabbiquhu fi anfusihim wa fi ahlihim. Semuanya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat, yang tujuannya mereka menginginkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang pertama agar mereka faham mengetahui apa hukum Allah pada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian yang kedua tujuannya mereka mempraktekannya, mengamalkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut pada diri-diri mereka dan pada keluarga-keluarganya. Berarti mereka mengamalkan firman Allah Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Maka para sahabat adalah orang yang terdepan dalam masalah ini. Wa huna sa'alahu Muawiyah, di sini sahabat yang mulia Muawiyah ibnu Haidah radhiyallahu an bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ma haqqum ra'ati ahadina alaih, apa hak istri salah seorang di antara kami yang menjadi kewajiban suaminya. Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, an tut'imaha idza tu'imta wa taksuha idza taksaita. Di antara hak istri adalah engkau memberi makan kepadanya apabila engkau makan, dan engkau memberikan pakaian kepadanya apabila engkau memakai pakaian. Yani la takhussu nafsaka bil kiswati dunaha. Maksudnya janganlah engkau mengkhususkan dirimu dengan pakaian tanpa istrimu. Yani harus Ketika seorang suami berpakaian, istrinya pun diberi pakaian. Jangan dia saja. Wala bit'ami duna, jangan pula seorang suami mengkhususkan makanan untuk dia saja tanpa istrinya. Bal hiya syarikatun laka, bahkan sang istri adalah sekutu serikat atau partner bagimu. Yani sama-sama harus dalam masalah makanan dan pakaian, tidak boleh dibedakan. Yajibu alaika an tunfiqa 'alaiha kama tunfiqu 'ala nafsika. Wajib atasmu engkau memberikan nafkah kepadanya, kepada sang istri, sebagaimana engkau memberikan nafkah kepada dirimu dalam masalah makanan maupun pakaian. Hatta inna katsiran minal ulama yaqulu, bahkan banyak para ulama mengatakan, idza lam yunfiq ar-rajulu ala zaujatihi, apabila seorang suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, wa talabat bil fathi 'inda al-qadhi, falil qadhi ayyan ayafsakha an-nikah. Kemudian sang istri karena suaminya tidak mau memberikan nafkah, mungkin karena merasa istrinya sudah cukup punya penghasilan atau kaya, maka sang suami tidak mau memberikan nafkah. Kemudian sang istri menuntut, mengajukan atau mengadukan permasalahannya kepada al-qadhi atau hakim, minta bercerai di hadapan al-qadhi, maka al-qadhi atau hakim bisa menceraikan, menfasakh pernikahan antara suami dengan istrinya tersebut ketika sang istri menuntut haknya kepada sang suami, yaitu nafkah. Maka bisa dipisahkan dua orang tersebut. Li'anna qassara bihaqqiha alwajibi laha. Mengapa? Dikarenakan sang suami meremehkan hak istrinya yang menjadi kewajiban dia. Qala wala tadribil wajha wala tuqabbih, dan janganlah engkau memukul wajah istri, sang istri, dan janganlah engkau menjelekannya. Fala tadribha illa lisababin, maka janganlah engkau memukulnya kecuali karena suatu sebab. Wa idza darabtaha fajtanib alwajha, maka dan apabila engkau memukulnya karena suatu sebab yang syar'i, maka jauhilah wajah. Wal yakun darban ghaira mubarrihin, dan hendaklah pukulan tersebut adalah pukulan yang tidak sampai membekas atau melukai. Wa qad sabaqa lana anna insana idza ra'a min imra'atihi nusuzan wa tarafu'an 'alayhi wa annaha la taqumu bihaqqihi wa'adhaha awwalan. Dan telah lewat penjelasan dari kami bahwasanya seorang apabila dia melihat dari istrinya nusuz, sikap pembangkangan, kedurhakaan, tidak mau taat kepada sang suami, atau tarafu'an 'alaih, meninggikan dirinya di atas sang suami, dan istri tersebut tidak menunaikan hak suaminya, maka pertama kali sang suami menasehati istrinya tersebut. Dinasehati dengan lemah lembut, dengan hikmah, sekali dua kali sampai terlihat tidak mempan, tidak membekas. Maka thumma hajaraha fil madja'i, setelah dinasihati sekian kali dan tidak ada perubahan, maka berpindah kepada tahapan yang kedua, yaitu menghajarnya, memboikot istri dalam masalah tempat tidur, pisah ranjang, tetap dalam satu rumah, tapi beda ranjang, beda kasur, beda tempat tidur. Tsumma daraba darban ghaira mubarrihin. Kemudian kalau tahapan yang kedua ini pisah ranjang, tidak mempan juga, tidak ada pengaruhnya, tidak berubah, masih membangkang, masih tidak taat, tidak mau melayani sang suami, maka pindah atau beralih kepada tahapan yang ketiga, yaitu memukulnya. Bisa dan boleh sang suami memukul istrinya, tetapi dengan pukulan yang tidak membekas, yang tidak melukai. Fadha haqqa lahu an yadribaha liwujudi sababi fa innahu la yadribil wajha. Maka apabila sang suami punya hak untuk memukul istrinya karena adanya sebab yang syar'i, maka sang suami tidak boleh memukul wajahnya, wajah sang istri. Wa kadzalika ghairu zaujati la yudrabu 'alal wajhi. Demikian pula selain istri tidak boleh dipukul wajahnya. Bukan hanya istri yang tidak boleh dipukul wajahnya, yang lainnya pun dari kalangan muslimin dan muslimat, teman, tetangga, saudara, kerabat, tidak boleh dipukul wajahnya. Fal ibnu idza akhta'a, maka contohnya seorang putra atau anak apabila keliru atau salah, la yudrabu 'alal wajhi, tidak boleh dipukul pada wajahnya. Li'annal wajha asyrafu ma fil insani. Mengapa? Dikarenakan wajah adalah bagian tubuh yang paling mulia pada tubuh seseorang. Kita punya anggota badan, punya tubuh, punya badan. Yang paling mulianya adalah wajah. Wa huwa wajihatul badani kulli. Dan wajah adalah suatu yang paling nampak dari badan seluruhnya. Paling kelihatan, paling mulia, paling terdepan, paling mengarah atau menghadap kepada orang lain. Kalau ketemu, yang pertama kali dilihat apa? Wajah. Nggak kelihatan wajahnya, bukan nggak kelihatan dadanya atau punggungnya, tapi wajah yang disebut. Kenapa? Itulah yang pertama kali dilihat, itulah yang menjadi bagian badan manusia yang paling mulia. Maka hindari memukul wajah. Walaupun kita sangat marah, walaupun kita sedang menghukum anak ataupun istri, maka hukumlah atau pukullah selain wajahnya. Faidha duriba kana dhalla lil insani. Maka apabila wajah seseorang dipukul, maka ini adalah suatu yang paling menghinakan, merendahkan seorang. Merasa seseorang itu ketika dipukul wajahnya, merasa dia terhina, rendah. Mimma law duriba ghairu wajhihi, daripada seandainya dia dipukul pada selain wajahnya. Masalahnya lebih ringan kalau dipukul pada selain wajahnya. Tetapi kalau sudah dipukul wajahnya, jelas dia akan merasa terhinakan, terendahkan. Yani yudrabu arijlu, maksudnya contohnya seseorang dipukul kakinya, ma'akatifihi, bersama pundaknya dipukul pundaknya atau kakinya, ma'adudihi atau pergelangan bagian lengannya, bagian tangannya, pergelangan tangannya atau lengan bawah tangannya, ma'adzohrihi, bersamaan atau disertai juga pemukulan pada punggungnya. Fala ya rabbi dzalika anna ustudzilla, maka kalau dia dipukul kakinya, tangannya, dia tidak menganggap ini adalah penghinaan, perendahan pada dia. Kalau yang dipukul tangan atau kaki, kama law dhabtahu ala wajhi, sebagaimana kalau engkau memukul dia pada wajahnya. Yani dia akan merasa benar-benar terhinakan dan terendahkan ketika dipukul wajahnya. Tetapi kalau dipukul selain wajahnya, maka dia merasa ya biasalah. Kenapa ya, dia merasa salah dipukul oleh ayahnya, kakinya, dia merasa dia akan lebih menerima dan tidak akan merasa terhinakan. Walihada, dan karena nilah nah an darbil wajhi wa an taqbihil wajhi. Karena nilah Nabi alaihissalatu wassalam melarang memukul wajah dan melarang dari ucapan semoga Allah menjelekkan wajahmu. Ucapan yang dilarang. Doa yang sangat jelek isinya. Yaitu doa yang meminta agar Allah menjelekkan wajah seseorang. Ketika seorang wajahnya jelek, dia akan merasa malu berjumpa, bertemu dengan orang lain. Apakah jelek wajahnya karena habis atau setelah dipukuli, setelah dihukum, setelah kena luka ataupun yang lainnya. Qalu la tuqabbih, sabda Nabi, la tuqabbih, janganlah engkau menjelekkan dia, yakni la taqul, maksudnya janganlah engkau mengatakan anti qabihatun, engkau wahai istriku qabihah, orang yang qabih, orang yang jelek, jangan. Aw qabahallahu wajhaki, atau janganlah kau mengatakan kepada istrimu semoga Allah menjelekkan wajahmu, jangan. Wa yashmalu annahya 'anit taqbihi, annahyu 'anit taqbihi al-hissiyyi wal ma'nawiyyi, dan larangan dari at-taqbih, doa agar dijelekkan, itu mencakup larangan dari at-taqbih al-hissi dan al-ma'nawi. Fala yuqabbiha mithlu an yaqula anti min qabilatin radiatin. Maka janganlah seorang suami menjelekkan istrinya. Contohnya sang suami mengatakan kepada istrinya, anti wahai istri, wahai istriku, engkau itu min qabilah radiah, engkau dari kabilah atau suku yang rendah. Jangan berkata seperti itu. Atau engkau dari suku yang pedalaman, yang tidak terkenal, dari keluarga yang rendah atau yang sejenis itu. Jangan. Aw min a'ilatin sayi'atin, atau engkau dari keluarga yang jelek. Aw ghairu dzalika, atau yang sejenis itu. Ini namanya doa agar dijelekkan secara hissi yang bisa diketahui dengan panca indera. Kullu hadza, atau secara maknawi juga dilarang, dengan mendoakan semoga Allah menjelekkan kamu, itu juga dilarang. Kullu hadza inat taqbihi alladzi nahallahu anhu. Semuanya ini termasuk dari at-taqbih yang dilarang oleh Allah. Qala wala tah jur illa fil baiti. Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis ini mengatakan, dan janganlah kau memboikot istrimu kecuali di rumah. Yani idza wujida sababul hajri fala tahjurha ilnan wa tudhhir linnasi annaka hajartaha. Yani apabila dijumpai suatu sebab pemboikotan kepada sang istri, maka janganlah engkau memboikotnya secara terang-terangan, dan engkau menampakkan kepada manusia bahwasanya engkau sedang memboikotnya. Jangan sampai orang lain tahu. Uhjurha fil baiti, akan tetapi boikotlah sang istri di rumah saja. Li'annahu rubbama tahjuruha al-yawma wa tatasalahu ma'aha fil ghad. Dikarenakan terkadang engkau memboikotnya hari ini, namun esok hari dia menjadi baik, berdamai denganmu, atau engkau berdamai dengannya, baikan lagi. Bisa jadi hari ini diboikot, besoknya berdamai lagi atau baikan lagi. Fatakunu halukuma masturatan, maka hendaknya keadaan kalian berdua suami istri masturah, tertutup, hanya suami dan istrinya saja yang mengetahui. Lakin idza dharat halukuma linnasi, akan tetapi apabila keadaan kalian berdua wahai suami istri nampak diketahui oleh manusia, bi ankum ta binashri dzalika wa tahdithi bihi kana hadza khata'an, yaitu engkau menyebarkan pemberitaan yang engkau lakukan terhadap istrimu dan engkau membicarakannya, maka hal ini adalah kesalahan. Ujurha fil baiti, baiklah istrimu di rumah saja. Wala yattali' ala hajrika ahadun, janganlah ada seorang pun yang mengetahui kalau engkau sedang memboikot istrimu. Hatta idza istalahat ma'aha atau istalahta ma'aha ruja'a kullu syai'in ala ma yuramu, sampai pun apabila engkau sudah mengadakan perbaikan bersama istrimu, maka segala sesuatu kembali kepada apa yang diinginkan oleh sang suami. Duna ayat tali'a alaihi ahadu minan nas, tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Yani sebenarnya sudah ada pemboikotan dari suami kepada istrinya, tetapi karena hanya suami dan istri saja yang mengetahui, akhirnya apa? Tidak ada yang tahu kalau suami istri tersebut sudah terjadi pemboikotan di antara keduanya. Ini perkara yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh sang suami ataupun calon sang suami. Ketika terjadi sesuatu pada istrinya, maka ketika harus memboikot atau menghajar sang istri, maka boikotlah, hajarlah di rumah saja dan upayakan jangan sampai ada yang tahu seorang pun. Dan ketika sudah terjadi perdamaian, maka orang lain jangan sampai ada yang tahu, seolah-olah tidak terjadi sesuatu di antara suami istri tersebut. Insyaallah hadis yang kedua kita bahas, kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.